Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara tarbiyah, tarbiyatul aulad, pendidikan mereka, perkara yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya bagi masa depan mereka dan agamanya adalah memilihkan untuk mereka muallim lil khair, pengajar, murabbi yang mentarbiyah mereka pada kebaikan, pada sunnah. Sebagaimana kita ketahui dari awal tadi, al-aulad amanah. Anak kita itu amanat. Ilmu dan pendidikan mereka ini akan dipercayakan kepada siapa? Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah menasehatkan, fandur mimman fanduru mimman ta'khuduna dinakum wa biman taqtadun wa man ala dinikum ta'taminun. Maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama ini, kepada siapa kalian bertauladan, ini tauladanmu siapa, gurumu, wa man ala dinikum ta'manun, dan kepada siapa amanat agama ini kamu percayakan, anakmu, amanatmu. Amanat ini kamu percayakan ke siapa untuk dia diisi dan diajari segala macam. Harus orang yang betul-betul diketahui akidahnya, akhlak, ibadahnya, agamanya, manhajnya, pemikiran dan pemahamannya, ma'ruf. Oleh sebab itu kata As-Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlu dzikir, ahlu ilm, ketika kalian tidak ketahui. Ketika Allah khususkan pertanyaan itu kepada ahlu dzikir, fas'alu ahla dzikir, ahlu ilm, Allah khususkan tempat bertanya itu kepada mereka, menunjukkan tidak boleh dan tidak halal bertanya kepada man la yu'rafu bidzikr, man la yu'rafu bil ilm, orang-orang yang tidak diketahui keilmuannya, tidak diketahui akidahnya, tidak diketahui manhajnya, enggak jelas. Karena Allah khususkan tanya ke sana. Allah enggak bebaskan tanya ke setiap orang sembarang orang. Lah, dikhususkan tempat bertanya itu fas'alu ahla dzikr khasa. Khusus kepada mereka. Faman yu'rafu bil jahl wa ma asbaha dzalik la yus'al. Menunjukkan orang yang diketahui kejahilannya, orang yang diketahui penyimpangannya, enggak boleh dijadikan tempat bertanya. Makanya banyak dari para ulama salaf menyebutkan la yu'khadhu hadzal ilm illa mimman syuhida lahu bitalab. Enggak boleh ilmu ini diambil, agama ini kecuali dari orang yang ma'ruf disaksikan, artinya orang tahu. Oh fulan ini talibul ilm, belajar ke alim syekh fulan, oh fulan ma'ruf keilmuannya, masyhud bil khair bil ilm, amanat, man ala dinikum ta'manun. Kamu percayakan ke siapa? Anakmu ini falatatul kabid, buah hatimu. Bahkan seperti tadi, hibah terbaik yang Allah berikan padamu di dunia ini, kamu mau percayakan ke siapa? Ya akhi barakallahu fi, kalau saja itu urusan dunia, ya, kamu punya piti 10 juta, 100 juta kamu pegang, kamu mau nitip ke siapa ini uang? Apa berani kamu? Billahi alaik, qulu bi rabbikum. Berani kalian menitipkan ke sembarang orang yang kalian gak tahu persis kejujurannya, kebaikannya, dan seterusnya. Ana titip 100 juta, tolong kamu putar, kamu perdagangkan, nanti kita bagi hasil 50-50. Berani kamu? Dalla cuma 100 juta. Kol 10 juta, jangan 100 juta. Berani kamu? Spekulasi. Gak apa-apa sudah. Namanya spekulasi dagang, untung yang alhamdulillah bawa lari ya. Bukan rezekinya. Atau ya kalau salah nanti kita benahilah dari dalam, nanti kita sambil luruskan, kalau ada kekurangan-kekurangannya labas, kita sambil benahi sambil jalan nanti kalau ini itu. Berani kamu? Uang yang kamu dapati dengan keringat 24 jam kamu titipkan ke orang yang kamu gak ngerti. Fadhol, ini 100 juta. Gak akan ada yang berani. Ini anakmu, nilainya bukan 100 juta, bukan 100 miliar, jauh lebih dari itu. Kepada siapa kamu percayakan anakmu pendidikannya? Siapa yang akan mencekoki dia, mentarbiah dia? Agamanya kamu percayakan ke siapa? Tarbiah pendidikan ilmunya, akidahnya, bahkan orang yang kamu gak tahu seperti apa dia, la ibadahnya, wala akhlaknya, wala tabiatnya, sifat wataknya seperti apa, kamu gak tahu menau. Nah, barakallahu fiik. 10 juta bagimu lebih berharga dari anakmu, dari buah hatimu ini, yang akan menyelamatkan kamu di akhirat, mengangkat derajatmu di jannah kalau kamu baik dalam pentarbiahannya, mendoakan kamu diangkat derajatmu fil jannah, ngalir pahalamu dalam keadaan kamu di kuburmu kalau kamu baik dalam tarbiahnya. Kesapa kamu percayakan? Mu'allimul khair. Kata Imam Yazid ibn Harun rahimahullah, al-alim hujjatuka amam Allah atau bainaka wa bainallah. Seorang alim yang mengajarimu ilmu, itu hujahmu di hadapan Allah, yang akan membela kamu, akan menyelamatkan kamu di depan Allah kelak. Agar kamu selamat dari murkanya, dari neraka, dari jahannam, agar kamu masuk surga dengan ridhonya. Seorang alim hujahmu. Gampangannya kalau di dunia, jauh berbeda tentunya. Tapi di dunia, gambaran kecil, kecil sekali bahkan. Kamu punya, masyaallah al-afiyah, tapi seandainya ada kasus perdata, pidana dengan orang, ya, naik ke meja hijau pengadilan. Di depan hakim kamu ingin selamat. Bukankah begitu? Kamu gak ingin dijebloskan ke penjara, apalagi sampai dieksekusi hukuman mati. Untuk membela kamu dan menyelamatkan kamu dari ketokan hakim agar tidak menyengsarakan kamu, kamu cari pengacara handal. Ya kan? Kamu tanya ke sana kemari, bingung kamu, siapa pengacara yang hebat di kota ini? Supaya kamu tidak dirugikan, supaya tanahmu selamat, harta bendamu dan yang lain-lainnya. Enggak sembarangan kamu. Cari betul-betul pengacara yang hebat, yang bagus dan seterusnya. Berapapun kamu berani bayar, supaya kamu selamat di depan hakim. Itu hukuman dunia. Kif itu di hadapan ahkamul hakimin, di hadapan Rabbul Alamin, Rabbil Izzah wal Jalal. Siapa yang menyelamatkan kamu nanti? Kamu bertanggung jawab. Wala tazulu qadama abdin yaumul qiyamah hatta yus'alan arba'. Enggak akan geser telapak kakimu sebelum kamu jawab tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa kamu yakini ini? Kenapa kamu amalkan ini? Kenapa kamu begini? Mas'uliyah semuanya. Jawabanmu, kalau kamu tahu ilmu itu dari seorang alim yang di atas sunnah, yang di atas manhaj haq, kamu selamat dari murka Allah. Hujahmu seorang alim. Ini aku ketahui dari fulan, ya Allah, aku tanya kepada dia, aku belajar kepadanya. Seorang yang membimbing kamu dengan Quran, sunnah, manhaj salaf, selamat kamu. Fatahallahu alaih. Amanah, aulad. Tapi kadang kenyataannya, subhanallah, begitu gampangnya orang tua dalam masalah pendidikan anaknya. Gampang kan? Mufarrid, muqassir. Man habba wadab. Siapa saja jadi sudah. Abu Huwair, Abu Suwair, walladhi ma fihi khair. Sejadinya orang sudah. Nanti sambil kita benahi, nanti sambil ini ya, kita tuntun, kita ini. Kapan waktumu? Sementara yang jelas ada. Permisalan orang-orang seperti ini, kata para ulama, seperti orang yang di depannya ada air jernih. Ini air aqua, air minum. Masya Allah, tabarokar rahman, bermineral, bersih, jernih, suci. Tinggal minum, Masya Allah. Bervitamin. Ya, tinggal minum kamu, Masya Allah, sudah. Alhamdulillah. Enggak mau. Jangan ini. Lalu afwan, ini ada air comberan. Nah terus sayang kalau dibiarkan. Kita soling. Kita saring ya, akhi. Luang ada pasir kok. Ada gamping, ada serabut kelapa, ada ini kita olah. Sayang kalau dibiarkan nanti akan keluar air yang bersih, ada yang ini. Nanti kita kasih kaporit, nanti kita kasih karbon aktif, nanti begini. Dia sibuk ngurusi air comberan ini yang bersih di depanmu. Kamu tinggal minum bismillah, selesai, gak mau. Banyak orang seperti ini. Tipe-tipe seperti ini banyak. Lu yang jelas-jelas pendidikan wadih di atas sunnah ma'ahid salaf di depan matanya, gak mau. Dia tinggal. Ya Allah, sibuk ngurusi ini, betulkan ini, ngongkel yang itu. Dia buang waktunya untuk sesuatu yang wallahualam bagaimana hasilnya jelasnya. Barakallahu fi. Pendidikan permasalahan tanggung jawab besar, terkhusus kepada anak-anakmu. Dalam urusan materi, dalam masalah dunia, orang mau dicela, siap disalahkan kalau dia kurang, bahkan nggak bukannya tidak tapi kurang, itu sudah dicela dan mereka sepakat untuk mencela itu. Misalnya urusan materi, susu anakmu biasa dikasih apa, nggak tahu susu apa namanya, Pediasur atau apa namanya, walhasil susu yang mahal misalnya, ndak kasih SGM aja misalnya, atau apalah yang murah, Abu Rohis, sekilo paling 10.000 misalnya kalau ada. Wah, dicela, mereka sepakat, bapak apa ini, nggak tanggung jawab, nggak ini, nggak itu. Biasa antum kasih pembalut apa? Kalau yang mahal Pampers misalnya, merek Pampers, ndak beli merek ini apa begitu. Buat iritasi karena murahan, bikin ini itu, dicela dan semua sepakat itu jelek, orang tua nggak tanggung jawab. Begitu seterusnya. Itu masalah materi. Kurang saja sepakat mereka itu celaan kepada orang tuanya. Pakaian, beli merek apa, gak paham merek-mereknya, kit apa, ini itu, nah, lah, beli second misalnya, baju anak second, dicuci, dibersihkan misalnya, walhasil akan dicelaan, orang tua apa ini, gak sayang sama anaknya, begini-begini. Hatta awam sepakat itu celaan. Tapi urusan tarbiyah, ilmu, pendidikan bagi anak-anak mereka, seperti apa mereka, apa yang dia berikan untuk anaknya. Sebagai wujud tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَنْشَأُ النَّاشِئُ مِنَّا عَلَى مَا يُعَوِّدُ أَبُوهُ. Segalanya tergantung kebiasaan. Generasi itu tumbuh, besar, tambah tua, tergantung didikan dan kebiasaan orang tuanya kepada dia. Anaknya gak salah, masih kecil, gak ngerti apa-apa. Kamu gak paham. Siapa yang mendidik dia di sekolahannya? Gurunya siapa? Murabbinya siapa? Akidahnya dia seperti apa, si guru, si pendidik? Sebagian mereka dengan entengnya, oh, nanti di rumah ana filter, ana benahi, ana tepis yang gak benar-benar itu, ya saya luruskan, saya gini. Jangankan hati anakmu, hatimu sendiri kamu enggak bisa kuasai. Al-qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Sesuatu itu sudah terlanjur permanen, sudah masuk dalam hati anakmu, kamu enggak bisa rubah. Dan bukan kekuasaanmu. Kamu yang salah. Karena taksir dalam masalah pendidikan mereka, tarbiyahnya, janib muhim jiddan, sisi yang sangat penting sekali. Imam Fudail Yunus ibn Ubaid, Imam Yunus ibn Ubaid, lihat pendidikan a'immah salaf. Yunus bin Ubaid, sekilas Yunus bin Ubaid ini seorang alim yang dikenal kejujurannya, kezuhudannya. Imam min a'immati salaf. Suatu hari beliau biasa dagang kain, jual kain. Suatu hari beliau bersama ponakannya di pasar, karena ada suatu hajat, beliau titip tempatnya ke ponakannya. Kamu jaga ya, kain yang ini harganya 100 dinar, yang ini 200 dinar, yang ini begini-gini. Walhasil, beliau ada hajat. Ditinggal sebentar, ada orang datang dari Syam, kafilah dari Syam lewat pasar situ. Tanya-tanya kain, mereka senang dengan yang ini. Berapa ini, kata ponakannya, mumpung gak ada pamannya. Dan paman bakal senang. 400 dinar. Padahal Yunus bilang 200 dinar. 400 dinar. Bagus ini, Masya Allah. Jadi, kami beli. Seneng, bakal farhan pamannya. Walhasil, gak lama ini pergi, datang Yunus bin Ubaid. Hah, kaif. Alhamdulillah paman, laku yang ini. Dan Masya Allah laku 400 dinar. Siapa yang nyuruh kamu jual 400 dinar? Ya, karena naikkan harganya paman biar keuntungannya lebih. Siapa yang beli? Itu orang-orang Syam, kafilahnya gak jauh dari sini. Dikejar sama Yunus bin Ubaid. Diberhentikan. Kata Yunus, kalian yang beli kain tadi dari anak muda begini-gini. Iya betul, 400 dinar, betul. Kalian di antara dua pilihan. Apa itu? Aku pemiliknya. Pilihan pertama, kalian kembalikan kainku dan ini uang kalian 400 dinar. Atau pilihan kedua, kalian ambil kainku, aku kembalikan 200 dinar kepada kalian. Pilih yang mana? Nah, kami senang kain ini. Ya sudah. Ini kembalian kalian 200 dinar. Siapa Anda? Kata beliau, aku hamba Allah, Yunus bin Ubaid. Kata mereka, Yunus bin Ubaid. Baru kali ini kami berjumpa. Kami, bapak-bapak kami, muslimin di Syam, kalau kami berperang, berjihad, fisabilillah, bapak-bapak kami cerita, kalau sudah kami terdesak oleh kufar musuh, ini namanya perang, kadang terpukul, kadang ini. Kalau dalam keadaan mendesak dan ini, bapak-bapak kami itu berdoa memohon kepada Allah pertolongan dengan menyebut rububiyah Allah. Mereka katakan, Ya Rabba Yunus ibn Ubaid, unsurna. Ya Allah, Rabnya Yunus ibn Ubaid, tolonglah kami. Maka enggak lama pertolongan itu turun kepada kami. Ini orangnya. Asyahid, suatu hari anaknya diketahui oleh Yunus ibn Ubaid keluar dari majlisnya Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah ma'ruf. Padahal dalam tanda kutip dikenal ibadahnya, akhlaknya Amr bin Ubaid ini, zuhudnya, sampai khalifah tertipu karena apa zahir Amr bin Ubaid yang sedemikian rupa, orang yang santun, kelihatan akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya begini-begini. Kata Yunus bin Ubaid, wahai anakku, sungguh demi Allah, kalau aku mendapatimu keluar dari Baitul Makhanith, lebih aku cintai ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Makhanith a'azzakumullah, para banci, laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau aku dengar kamu keluar dari mereka, Allah alam apa yang dilakukan di sana, lebih aku senangi ketimbang kamu aku dengar keluar dari majelis Amr bin Ubaid. Hadza bid'ah wa dzaka ma'siyah. Kemaksiatan jauh lebih ringan. Begitu nasihat seorang imam. Hadza taqamu Mu'tazilah Amr bin Ubaid. Itu baru beliau dengar keluar dari majelisnya Amr, belum duduk tolabul ilm, belajar setiap hari, setiap waktu, entah apa yang dicekoki dan masuk kepadanya. Dan baru sekali ketahuan oleh Yunus ibn Yunus ibn Ubaid rahimahullah ta'ala. Lebih senang aku dengar kamu keluar dari rumahnya para kaum gay itu, makhanis rahmatullahi alaih. Ya, pengaruhnya besar. Bagaimana guru terhadap muridnya besar sekali. Dan salah satu bagaimana Allah selamatkan Imam Abu Dawud Sijistani rahimahullah karena kedekatannya kepada gurunya dan menyerupai gurunya bahkan dalam segala hal, Imam Ahmad ibn Hanbal guru beliau, sampai dikatakan kana yushabbah Abu Dawud bi Ahmad ibn Hanbal. Abu Dawud itu diserupakan dengan Ahmad ibn Hanbal. Tindak tanduknya, gerak geriknya, ibadahnya, khuininya, takhosyuknya. Pokoknya orang lihat Abu Dawud pasti ingat, orang ini kayak persis kayak Imam Ahmad. Ya emang gurunya. Wa kana Ahmad yushabbah biwaki'. Imam Ahmad diserupakan dengan gurunya, Waki' rahimahullah. Akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya, ibadahnya. Ngelihat Ahmad, orang pasti mengatakan, ini orang persis kayak Waki, ya gurunya. Wakana Waki yushabba bi Ibrahim. Waki diserupakan dengan Ibrahim Nakhai. Imam. Sama dalam hal-hal tadi. Wakana Ibrahim yushabba bi Alqamah. Tabi Yazid. Wa kana Yazid syabab bi Alqamah. Nakhai semuanya. Wa kana Alqamah yushabbah bi Abdullah. Alqamah diserupakan dengan Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Segalanya persis seperti Ibnu Mas'ud. Alqamah. Wa kana Abdullah yushabbahu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah SAW. Jalannya, akhlaknya, makannya, pakaiannya, tutur katanya, segalanya. Orang lihat Ibn Mas'ud pasti ingat persis seperti Rasulullah ini orang sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Syuf, besarnya pengaruh pendidikan dari guru kepada murid, dari ustadz kepada santrinya, dari seorang alim kepada muta'allimnya. Hakada. Dan itu para ulama sebutkan ittiba'un tam. Ittiba' yang sempurna dalam segala halnya ditiru. Seorang alim yang di atas sunnah selamat. Di masa Abu Dawud kita tahu Baghdad penuh fitnah. Ya. Luar biasa loh. Fitnah Jahmiyah, Mu'tazilah, Khulqul Quran. Banyak yang dipenjara, banyak yang ini, banyak yang itu. Di masa itu. Bahkan Kibarul Afadil, pembesar-pembesar sebagian mereka tidak diridhoi oleh Imam Ahmad sikapnya. Yahya Ibn Ma'in contohnya. Beliau termasuk yang menjawab. Ya tentunya hatinya mengingkari, cuma karena takut kejamnya khalifah, karena dipenjara, disiksa, ada yang dibunuh. Ketika beliau didatangkan dan diinterogasi, ditanya, ah, Quran, kata Yahya Ibn Ma'in, makhluk. Kalau enggak gitu akan disiksa nanti. Walhasil setelah Imam Ahmad keluar di zaman Mutawakkil Allah, Yahya Ibn Ma'in datang untuk menjenguk, mau menemui Imam Ahmad. Kata anaknya Yahya Ibn Ma'in di depan ayah. Kata Imam Ahmad, katakan Ahmad enggak mau menemui beliau. Padahal teman dekatnya. Kita tahu Rafiq fi safar fi talab. Kata Yahya Ibn Ma'in, katakan kepada ayahmu, aku ma'zur. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman. Dalam hadis Yasir, Ammar bin Yasir. Dia dipaksa mengatakan kalimat kufur. Uzur. Anaknya kembali menyampaikan, Yahya berkata begini. Imam Ahmad sambil marah berdiri mengatakan, Ammar bin Yasir, pedang ada di kepalanya. Yahya sampai tingkatan mana? Imam ingin memberi pelajaran. Memang situasi menakutkan, ma'ruf. Tapi enggak sampai kemudian ancaman mati itu ada di, artinya hadud darurah untuk orang mengatakan kalimat kufur, enggak sampai. Makanya Yahya Ibn Ma'in pun mengakui itu sambil beliau pergi mengatakan, abuka afqahu minni. Memang ayahmu lebih faqih dariku. Sikapnya tidak diridhai oleh Imam Ahmad. Kata beberapa yang lain. Abu Dawud Allah selamatkan. Salaka tariqan najat. Jalan keselamatan itu yang beliau tempuh. Beliau jalani, ikut meniru gurunya, terpengaruh oleh gurunya, persis serupa Imam Ahmad. Tidak hanya itu, ya Allah, sebentar keluar dari Baghdad, kamu ada Kufa, basis Rafidhah di sana, Syiah, besar fitnahnya. Kembali Allah selamatkan Abu Dawud, bahkan beliau punya kitab Manaqibul Ansar. Karena kita tahu Syiah membenci para sahabat, mencelanya, beliau tulis keutamaan Ansar sahabat. Ke arah sana sedikit dari dari Baghdad ada Basrah. Yang saat itu basisnya Qadariyah. Luar biasa, mereka mengingkari takdir. Abu Dawud tulis kitabnya pula Ar-Rad ala Ahlil Qadar. Kesana sedikit ada Harura, basisnya Khawarij. Dahsyat fitnahnya. Abu Dawud tulis Akhbarul Khawarij. Ini hadith-hadith Rasul yang mencela dan mengecam Khawarij dan pemikirannya. Allah selamatkan dari berbagai fitnah karena tepat dalam memilih guru, terpengaruh oleh gurunya. Ba'dallah, semuanya taufik minallah. Tapi tariqun najat ditempuh. Hakadha. Amma annaka turidun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi ala al-yabasi. Adapun kamu menginginkan keselamatan tapi jalan keselamatan tidak mau kamu tempuh, seperti kamu mau jalan kapal itu di daratan sini, sampai kapan? Enggak akan dia bisa jalan. Kamu bikin kapal besar atau beli kapal besar, lalu kamu letakkan di sini. Tungguan sampai besi ngambang, enggak akan kapal ini bisa jalan. Dia mau jalan, ada jalannya, ada relnya. Kamu harus letakkan di air sana. Di situ dia bisa jalan. Wah, kata keselamatan punya jalan yang harus kamu tempuh. Salah satunya yang terpenting ini. Tarbiyah, pendidikan, gurumu, guru anak-anakmu. Kembali kalau itu urusan materi atau dunia, orang tua itu gelisah luar biasa kalau anaknya kurang. Berapa nilai rapot? Misalnya bahasa Inggrisnya 5, aduh. Ya apa anakku ini? Bahasa Inggrisnya 5. Matematika 4. Ya Allah. 4 nilainya. Datangkan guru les, panggil privat, ngajari bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya. Akidah anakmu, kalau manhaj anakmu seperti itukah kepedulianmu? Kamu gelisah? Mungkin kamu orang tua gak bisa tidur karena anaknya gak naik kelas. Kenapa? Ya Allah, males ke anak ini belajar, gelisah, sedih, nangis, bingung. Mungkin suka bolos sekolah, bingung dia. Pendidikannya, kamu bingung seperti itu? Tarbiyah dia, siapa gurunya? Yang mengajari dia agama, akidah, siapa? Kamu gelisah seperti itu sampai gak bisa tidur? Ya Allah, takut salah anak ini. Sebagai orang tua, ke siapa anak saya ini aku titipkan, aku percayakan? Sudah diisi apa saja oleh gurunya, dan seperti apa akidah sang guru, manhajnya, teman-temannya, pemikirannya, pergaulannya, seperti apa? Gelisah kamu sebagai orang tua gak bisa tidur? Atau kamu tenang, dingin, gak ada kegelisahan sedikit pun? Fahada bab muhim. Seperti tadi, kita ingin anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat sampai ketika dia besar. Harus dipersiapkan ke sana. Bersungguh-sungguh kita sebagai orang tua menempuh jalan untuk kebaikan dia dan pendidikannya. itu beberapa perkara terpenting dalam tarbiyah auladuna, anak-anak kita, tentunya tidak kalah pentingnya membiasakan diri mereka dengan ibadah dan akhlak karimah, terkhusus selama di rumah bersama orang tuanya. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu salat, sabarlah untuk itu. Kami tidak minta rizki padamu, kami yang memberi kamu rizki. Wal 'aqibah lit-taqwa. Ayat ini para ulama sebutkan bab min abwabir rizq. Salah satu pintu rizki. Jika kamu ingin rizkimu dipermudah Allah, dilonggarkan, diperbanyak, perintah dan arahkan didik anakmu kepada kebaikan, ibadah, akhlak. Karena Allah katakan setelah itu, nahnu narzuku. Wa'mur ahlaka bis-shalah, nahnu narzuku. Pintu penting dari salah satu pintu rizki. Bukan dengan justru menyalahi syariat Allah kamu berharap rezekinya. Pendidikan yang baik, tarbiyah dan nasihat, mau'idzah kepada mereka, dengan itu rezeki akan Allah mudahkan untukmu. Nahnu narzukuka wal akhibah littaqwa. Itu yang Rasul SAW ingatkan kepada auladus sahabah, untuk membiasakan diri dengan yang baik. Ya gulam, kul biyaminik samillah, kul biyaminik pukul mimma yalik. Sebut nama Allah, bismillah, makan dengan tangan kananmu, ambil yang dekat denganmu, karena anak ini awalnya tangannya kesana kemari, ngambil itu, ngambil makanan di situ. Rasulullah ajari adab, kul mimma yalik, yang di dekatmu ambil, makan. Dari semenjak ini ditanamkan akhlakul karimah, akidah, tauhid, ditanamkan kepadanya. Hadith Ibn Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka al-hadith. Dalam keadaan dia masih gulam, nilai akidah ini sudah ditanamkan. Jaga Allah, Allah menjagamu. Jaga Allah, pasti Allah ada di depanmu. Dan hadis ma'ruf, ketahui jika semua orang kumpul untuk memberimu manfaat, tidak akan bisa mereka lakukan kecuali sebatas yang Allah telah takdirkan untukmu. Kalau mereka kumpul semua untuk mencelakaimu, tidak akan bisa mereka lakukan kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Akidah, iman ditanamkan kepada mereka. Dan ini gak akan bisa ditanamkan kecuali orang yang mengerti sunnah, mengerti tauhid dan akidah salaf. Nilai-nilai akidah begini, asma wa sifat, dengan maknanya yang hak. Siapa yang mengerti kalau bukan ahlu sunnah? Kalau bukan salaf, siapa yang mengerti asma wa sifat? Selain mereka, itu diselewengkan, disimpang siurkan, anu maksudnya begini, artinya kesana, kemari, bil batil. Ini masa-masa dia gampang diarahkan, diisi. Sampai dia tumbuh besar, jadi orang, jadi dewasa. Sudah kaku. Sudah terbentuk entah seperti apa. Ketika cor ini sudah kering, sulit kamu mau bentuk-bentuk. Keras dia, udah kaku. Tapi awal kamu buat adonan semen, pasir, masih lunak. Kamu mau buat begini, kamu mau buat begitu, kamu masih dia lunak bisa. Itulah masa anak-anak. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan perkara-perkara khair ini kepada umatnya. Muru abna'akum bis sholah wa um abna'u sabak wa tribuhum alaiya wa abna'u asyar. Perintahkan sholat usia 7 tahun sudah dibiasakan. Umur 10 mulai dipukul kalau enggak sholat. Agar dia tahu ini kewajiban yang harus, tidak boleh dia tinggal. Ufarriku bainahum fil madajik, dipisahkan tempat tidurnya. Sehingga dari kecil dia terbiasa tidak melihat aurat lawan jenisnya. Kalaupun itu saudaranya sendiri. Dia gak terbiasa ngelihat yang aib begitu. Perempuan tersingkap auratnya. Gak terbiasa. Karena tempat tidurnya terpisah. Yang perempuan pun demikian. Terdidik dan terbiasa dengan kemuliaan. Sampai dia dewasa besar. Baginya itu suatu yang aib, tabu, jelek. Terbiasa semenjak kecil demikian ditanamkan. Ini semua mas'uliyah para aba wal ummahat. Tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka persiapkan selagi mereka masih hidup dan punya kesempatan di dunia ini. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Atau mau udah mau makan siang dulu skor saja nanti mulainya tak datang untuk mana deh.